kan sudah saya di samping kuliah. Allah, tanggung jawab tanggung ngomong tuh. Bisa tapi kameranya di sini, ini bisa di sini. Kalau butuh jodoh mau, bukan tahajud, nggak penting, kan? Jadi, jadi ketahuan. Tapi kalau butuh ibadah, dia anak butuh wajah dan lain-lain. Saya understand itu, kaya itu menawan udah berpang tanggung kemudahan. Ibadah. Jadi kalau lagi dia itu ada takdirnya, karena ada seluruh kurunyumnya yang setiap karakter binatang itu ada seluruh udah manusia. Ketua, ketua ini gawe. فالموريات قدها فالمغيرات سبها فأثرنا به نفعا ووسطنا به جمعا آية tidak mau belajar sudah ini subuh itu turun kerja kerumunan sampai pohon hijau memercikan api dari lapak kaki kerja kerumunan lebih ke pasar burunan non jukut kukut kecut penumpangnya bala-bala kopi susu disancu habis dari susu kebo goreng tahu minta pena sahak udah ayah udah 3.000 protes minta kenaikan gaji kerjakan 3W kerumunan saya gagal tapi penulikan ini kurang 3W kerumunan karena Allah itu bilang saya tidak Allah menjadi ibadah ulang aslinya tapi barang dia Allah menuju jadi RT karena perisemang itu turun aja di sini lah amin seperti gagal tapi kita mengalah betul kan kita ketika kalau nanti mati diri masalah kemudian ketika mati kita tidak jelas. Maka amin nasyu ada baik mati berkalah tenang daripada gagal dalam putusan. Setuju? Tunggu baca laporan kan? Sudah mati ya? Sudah sih. Terangnya tidak dihujudkan ke Allah, dia jalan. Tidak dihujudkan ke Allah. Jika kenapa setelah pulang lagi harus pindah tempat dan bunuh jadi saksi. Kalau yang ngomongnya ke beres, oh iya, ini mampu mati lu. Nah ini kok yang lupa, nah ini banyak orangnya. Dapat kerasnya di manusia. Tak boleh kita handle. Menurut punya, gambarnya kamu sudah terlalu biasa. Kesannya apa sih pun yang bisa ditangkap? Lulus, gagal tapi L ya sebenarnya. Gagal tapi TL nya berarti harus merasakan kegagalan. Bukankah kita sebelum bisa berlari awal mulanya kita naroda? Ah, buku pendidikan anak ibu ya. Ada ibu yang pernah melarang anaknya melompat? Tidak. Anak itu harus merasakan buku pendidikan, jalan, berdiri, kemudian jatuh, tapi bangkit lagi. Ketergantungan kita terhadap kegagalan, kebutuhan kita terhadap kegagalan itu indikator kita membutuhkan kesuksesan. Artinya gagal itu menjadi saran kita untuk sampai kepada bahasa motivator itu gagal adalah sukses yang tertunda. Boleh gagal, tapi cukup satu. Cukup. Ya. Dari mana hadisnya Ustaz? Kamu kalau orang Iran bilang begini. Cukup sekali aku rasa dengan cinta. Bercinta sama Superman minum tuh. Selalu gagal dan kalah dalam bercintanya ini ada caranya. Lain udah kalahnya, dia udah fisik, jasad, ganteng, cantik dan gagalnya plan. Dekatan Allah nah, mau banyak tawar sama Allah bahwa asbu cara mencintai yang salah. Maka diistirahatkan dari cinta-cinta yang salah ketika berhijrah. Copok ke itu nah, copok ke itu. Itu kan cara Allah jangan berurusan nah, seperti gagal tapi kita menang. Maka kemenangan yang sesungguhnya adalah gagal tapi bangkit dari kegagalan. Maka lebih baik gagal tapi berproses. Proses for progress, don't progress. Daripada tidak mencoba sama sekali. Makanya gagal itu yang tidak pernah mencoba. Yang pernah mencoba justru gagal untuk proses. Oh, gagal. Iya, ini mampu secara proses apa? Ini bisa ceritakan sekolahnya apa wae. Tapi itu salah. Jadi lampu hijau. Kalau orang mesti mencoba sama. Maka ketika menyatakan kepada seorang lalu tolak, coba dulu, coba ini, hajar. Setiap ikan ada jodohan, oh usah aslinya, dan tangan jodoh 10 tahun. Mereka jodohan, sama susu. Gagal, tapi teh. Gagal, teh bergiba. Jangan pernah menyatakan, gak ada kegagalan. Seperti saya berani menyatakan, gak ada takdir buruk itu. Yang buruk itu cara berpikir kita menyikapi takdir. Mudi ikhtiaran mah dalam lubang kan itu. Aslinya mana di lubang. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi ustaz. Anu semi viral ayahnya. Nah, belum cuma kayak gimana. Ayo di Baliho ya. Ya, Baliho, di Baliho. Berarti kita tetap perlu mikir, Ustaz. Buat-buatnya di Baliho, beresnya dipakai nama. Gue bisa kira-kira di edit. Jodoh mau ketemu, pasti ketemu. Saya kemarin ketemu jodoh tapi lari lagi. Sudah beda, hanya mau ngambil beauty dengan dia di beauty. Kita urang diasingkan. Berapa kali urang dinodai, dicaci, dimaki, didengki, itu semua majikan pada waktunya. Kalau belum bilang, ya belum waktunya. Kenapa sadar? Maka, kesuksesan, ayana tadi Yusuf, elek tadi kontrol dengan sempurna. Ayo, kita lihat, Ibrahim, elek tadi, berus dengan api. Seperti gagal, tapi lu gagal, itu sombong. Tahu gak malam dan nanti sunnah itu? Kuning itu dibinakkan ke barang itu. Asal kalian curi, gak bisa tenaga tenang. Mau? Lu jangan dalam kapal deh. Aku alam dulu ya. Abang-abang, kebenaran-benaran ngerti. Tapi kan, gak boleh ya, kalau kita tutup mundur, kita ikut kurang muda. Mas Andri, ya? Ah, bisa jadi kok. Semoga pulang dengan keadaan selamat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.